Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني أبدينا عزكم الله. Kita lanjutkan kembali kajian kitab رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita pelajari hadis yang ke-348 terkait dengan anjuran untuk memuliakan para ulama, khususnya para ulama kibar, dan memuliakan majlis-majlis mereka. Nah, selanjutnya kita pelajari hadis berikutnya tentang masalah tersebut. Al-hadis at-tasi' wal arbaun wa talatumi'ah, hadis yang ke-349. Qala rahimahullah wa anhu qala, dan dari sahabat yang mulia Abu Mas'ud Uqbah ibnu Amr Al-Badri Al-Ansari, semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fis shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengusap pundak-pundak kami ketika akan salat. Wa yaqul, beliau bersabda, istawu wa la takhtalifu. Luruskan saf kalian. Jangan kalian berbeda. Fatah talifa qulubukum, yang menyebabkan perselisih hati-hati kalian. Liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaknya yang ada di belakangku adalah ulul ahlam wan nuha. Ini orang-orang yang cerdas dan yang berilmu dari kalian. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam liyalini wa bitakhfifin nun. Walaysa qablaha ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam liyalini, nunnya di tahfif, yakni tidak ditasdid. Dan sebelumnya tidak ada ya-nya. Wa ruwiya bi tasdidin nun ma'a ya'in qablaha. Tapi diriwayatkan juga dengan nun yang ditasdid bersama ya sebelumnya. Nah, liyalianni gitu ya. Liyalianni. Nah, ada ya sebelumnya, kemudian nunnya ditasdid. Wanuha al-ukul. Anuha artinya orang akal yang cerdas. Wal-ulul ahlam hum al-balighun. Ulul ahlam, ada yang mengatakan orang yang sudah balik. Waqila ahlul hilmi wal-fadli. Ada juga yang berpendapat ulul ahlam ialah orang yang penyantun dan yang utama. Nah, jadi ikhwan fillah a'azzakumullah, dalam hadis ini dijelaskan setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi imam salat, beliau menata barisan saf jamaah dengan mengusap pundak-pundak mereka. Ini bahasa penjelasan bahwa Rasulullah langsung meluruskan pundak-pundak jamaah. Istawu, istawu. Ya. Lurus, lurus. La tartalifu. Jangan berbeda lurusnya. Wa tartalifa qulubukum. Yang bisa menjadi sebab berbeda hati-hati kalian. Beliau juga kemudian menunjuk orang yang berdiri di belakang beliau. Dan yang dipercaya ialah ulul ahlam wan nuha. Ini orang-orang yang berilmu, yang sudah balig, yang santun dan memiliki keutamaan. Nah, karena tugasnya ialah sebagai pengganti apabila nanti imamnya batal. Atau membenarkan apabila imam salah dalam membaca atau menghafalkan Quran ketika menjadi imam. Barakallahu. Baik, maka dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, yang terkait dengan bab yang kita kaji, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menghormati orang yang berilmu, yang sudah balig dan yang santun. Mereka itu dikenal dengan istilah ulul ahlam wan nuha. Orang-orang yang sudah balig, yang punya keutamaan dan punya kecerdasan. Nah, itu bahasa lain ahlul ilmu. Maka kita juga harus menghormati para ulama. Nah, mengangkat derajat mereka dalam rangka mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun faedah yang lain yang tidak terkait dengan bab tapi masih terkandung dalam hadis ini, wajib meluruskan saf dalam sholat jamaah dan merapatkannya. jadi lurus dan rapat. Nah, pundaknya lurus. Nah, kakinya lurus dan rapat. Ada yang lurus tapi renggang, salah. Ada yang rapat tapi bengkok, enggak lurus, ya salah. Harus lurus dan rapat. Kemudian faedah yang lain, hendaknya imam sholat memiliki perhatian dalam masalah meluruskan shaf jamaah sebelum memulai sholat. Nah, karena kalau shafnya lurus rapat, itu sholat jamaahnya nilainya akan lebih sempurna. Barakallahu fikum. Sehingga imamnya juga bisa menikmati hasilnya, jamaah juga bisa ini menikmati hasil sholat jamaah itu. Nah, pahalanya lebih sempurna. Nah, kemudian faedah yang lain, bahwa perselisihan itu bisa menyebabkan kerusakan hati. Jadi kalau suka perselisih, suka beda, nah padahal bisa sama, ya, ini bisa menyebabkan rusaknya hati orang tersebut. Waspada, ya. Kalau ada masalah, yang mana masalah itu bukan masalah yang harus beda, tapi masalah yang bisa disamakan, ya. Nah, apalagi masalah pribadi, kalau memang bisa ngalah, kenapa tidak? Nah, para orang yang suka berselisih, suka beda, enggak mau sama-sama yang lain, padahal bisa sama, tapi karena gengsi, egonya tinggi, dan lain-lain, ini bisa menyebabkan hatinya rusak. Fatah talifah kulubuk. Disuruh rapat soknya, enggak mau. Terapat, biar lagi. Lurus. Rapat kini, misal. Orang-orang semacam itu, hatinya bisa apa ini? Rusak. Nah, kalau hatinya rusak, maka amalan zahir yang lain bisa apa ini? Rusak. Nah, jadi seperti itu. Nah, di antara contoh, hati seseorang itu rusak, sehingga keyakinannya rusak. Nah, itu ialah para orang Mu'tazilah yang muncul di zaman Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Semua murid Al-Hasan Al-Basri, mereka semuanya nurut. Ya, kemudian mereka juga mau mengikuti nasihat gurunya. Tapi ada satu yang kemudian jeleneh sendiri. Nah, siapa itu? Wasil bin Atha al-Mu'tazili. Disebut Mu'tazili karena dia kemudian mojok di masjid. Enggak mau kumpul sama gurunya, sama murid-muridnya. Pengen beda. Ternyata rusak hatinya. Kemudian rusak keyakinannya. Sehingga dia kemudian berpisah dari gurunya. Nah, memisahkan diri sendiri. Nah, hanya rusak hati. Jadi selama kita bisa tampil sama, bisa bersama-sama dengan yang lain, maka jangan menyendiri, jangan beda. Nanti bisa rusak hatinya. Nah, setan itu suka dengan orang yang sendirian, yang beda sendiri. Nah, sebagaimana serigala itu lebih senang mengincar domba yang sendirian, tidak mau kumpul sama teman-temannya. طيب selanjutnya الحديث الخمسون وثلاثمائة حديث عن كتيكة أتوس لما بولو وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud semoga Allah meridhoinya beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda liyalini minkum ulul ahlam wan nuha hendaknya yang ada di belakangku ketika sholat adalah orang-orang yang berilmu yang cerdas di antara kalian tsummalladzina yalunahum kemudian yang setelah mereka salasan beliau bersabda seperti itu tiga kali. Wa iyyakum wa hayatil aswaq. Dan jauhi oleh kalian keadaan-keadaan seperti di pasar ketika di dalam masjid. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dalam hadis yang mulia ini ikhwanabuddin a'zakumullah ada dua perkara yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ialah hendaknya yang berdiri di belakang imam itu ialah ahlul ilmi wal fadli. Orang yang berilmu, yang punya keutamaan sehingga bisa menjadi ganti imam ketika imamnya batal, bisa membenarkan bacaan imam dan yang semisalnya. Nah, ini kehormatan untuk orang yang berilmu. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, larangan melakukan sesuatu di masjid seperti keadaan pasar. Hayatul aswaq itu keadaan-keadaan yang biasa terjadi di pasar. Dijelaskan oleh para ulama ialah al-munaza'ah wal-khusumah wartifa'ul aswad. Pasar itu biasa orang berselisih, ya, antar pedagang sama pembeli atau antar sesama pedagang, ya. Nah, juru parkir cukir tengkar sama cukir yang lain, kernet itu tengkar perebut penumpang, ya. Tukang becak juga begitu rebut dengan tukang becak yang lain, ya. Pokoknya di pasar itu banyak munazah, mukhasamah, perselisih, tengkar, ya. Nah, komplain, ribut, gitu. Kemudian irtifaul aswad, suaranya keras. Karena kalau nggak keras nggak dengar di pasar itu bising karena banyak yang jualan, banyak yang beli, juga banyak yang kemudian menyalakan musik bingar-bingar sampai kalau ngomong keras. Pak, berapa ini? Teriak-teriak, ya. Nah, kondisi-kondisi di pasar seperti ini dilarang dilakukan di dalam masjid. Artinya dalam masjid itu enggak boleh untuk tengkar, enggak boleh perselisih, enggak boleh teriak-teriak tanpa ada keperluan. Nah, ya dimaksud teriak-teriak itu bukan berarti kalau kita ceramah suaranya pelan, bukan, ya. Enggak boleh keras-keras, oh enggak, ya. Ya dimaksud teriak-teriak dalam kondisi apa ini? Tidak ada manfaatnya. Teriak-teriak tengkar atau teriak-teriak manggil dan lain-lain. Nah, ini enggak boleh dilakukan. Selanjutnya, al-hadis al-hadi wal khamsun wa thalathumi'ah. Hadis yang ke-351. Wa an Abi Yahya dan dari Abu Yahya waqila Abi Muhammad Sahal ibn Abi Hasmah bi fathil ha al muhmala wa iskanis sa al musallasa al Ansari radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Abu Yahya, ada yang mengatakan Abu Muhammad, Sahal ibnu Abi Hasmah, haknya di fathah tanpa titik, saknya titik tiga di sukun, Al Ansari, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, intalaqa Abdullah ibnu Sahlin wa Muhaisah. Ya, wa Muhayyisah ibnu Mas'ud ila Khaybar wa hiya yawma idin sulhun. Suatu ketika Abdullah ibnu Sahl dan Muhayyisah ibnu Mas'ud pergi ke Khaybar. Pada saat itu, Khaybar sudah terjadi perdamaian dengan penduduknya setelah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Fatafarqa, maka Abdullah ibnu Sahal dan Muhayyisah ini kemudian berpisah. Fa'ata Muhayyisatu ila Abdillah ibn Sahlin wa huwa yatasakhatu fi damihi qatila. Maka Muhayyisah mendatangi Abdullah ibnu Sahal dalam keadaan berlumuran darah, dalam keadaan tewas terbunuh. Ditangkap sama-sama, kemudian berpisah, mencar, begitu ya. Ternyata Muhayyisah menemukan Abdullah ibn Sahal dalam kondisi bersimbah darah, terbunuh. Fadafanahu, maka Muhayyisah mengubur jasad Abdullah ibn Sahal. Thumma qadimal Madinata, kemudian datang ke kota Madinah. Fantalaqa Abdurrahman ibn Sahal wa Muhayyisah wa Huwayyisah ibn Mas'ud ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdurrahman ibn Sahal, kemudian Muhayyisah dan Huwayyisah, dua putra ibn Mas'ud, dua putra apa ini? Mas'ud menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadhaba Abdurrahman yatakallam. Maka langsung Abdurrahman berbicara. Faqala, maka Rasulullah menegur. Kabir, kabir. Yang bicara yang lebih tua. yang lebih tua itu, wa huwa ahdatsul qaum. Saat itu Abdurrahman adalah yang paling muda. Fasa kata. Maka Abdurrahman pun diam. Fatakallama. Maka keduanya berbicara, yakni Muhayyisah sama Khuwayyisah. Faqala, maka Rasulullah pun bersabda, atahlifuna wa tastahiquna qatilakum. Apakah kalian mau bersumpah dan kalian berhak untuk menuntut membunuh saudara kalian? Wadakar tamam al hadis, kemudian menyebut hadis secara sempurna. Mutafaqun alaih, hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam kabir kabir, maknahu yatakallamul akbar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kabir kabir itu maknanya ialah hendaknya yang lebih tua yang berbicara. Barakallahu. Nah, di sini khana betina alsaqumullah. Faedah yang terkait dengan bab ialah kita harus menghormati dan mendahulukan orang-orang yang kibar, yang lebih tua. Baik yang lebih tua ilmunya maupun yang lebih tua usianya. Nah, dalam masalah minta nasihat kepada para ulama, minta bimbingan kepada para ulama, naam, ulama banyak, tapi di antara mereka itu ada yang lebih tua, lebih senior, lebih sepuh, sepuh umurnya, sepuh ilmunya, sepuh usianya, ya, sepuh pengalamannya. Itu namanya ulama kibar. Mereka lah yang apa ini? Harus didulukan untuk berbicara. Yang lainnya diam. Ini dalilnya. Sekarang semuanya ini ulama. Ini ada yang paling tua. Paling senior. Berbicara. Kabir, kabir. Yang kasih nasihat, yang besar. Ya. Nah. Ini adalah sunnah Rasul. Bukan perasaan. Kalau harus apa ini? Menjaga perasaan yang lebih tua lah. Bukan masalah perasaan. Ini sunnah Rasul. Kabir-kabir sunnah Rasul. Ini supaya dapat barokah. Al-barokah. Ma'akabirikum. Barokah itu. Jika kalian bersama dengan apa ini? Kibar di antara kalian. Maka orang yang senior ilmunya, senior usianya juga. Ya. Nah, dalam bermajlis juga begitu. Kalau ada yang mau menyampaikan laporan atau mau ngomong apa, kabir-kabir yang tua dulu. Gitu. Baik. Kita bukan mematikan bakat yang muda, bukan. Tapi mendidik mereka supaya apa ini? Sopan, supaya tahu tata krama di hadapan yang lebih tua. Nah, seperti ini kasusnya. Abdurrahman Ibnu Sahal datang bersama dengan Muhayyisah dan Khuwayyisah. Dua putra Mas'ud. Yang lebih tua daripada Abdurrahman. Abdurrahman, tanpa dipersilakan langsung ngomong dulu. Saya mau bicara dulu Rasulullah. Kabir, kabir. Yang tua yang ngomong, ya. Yang tua dulu. Wajian. Seperti itu. Ini bentuk memuliakan, bentuk menghormati orang-orang kibar. Kibar ilmunya, kibar apa ini? Usianya. Taip. Jadi jangan merasa gengsi, bosok gitu ya. Nah, saya memang muda, tapi ya lebih pintar lah daripada yang tua-tua itu. Jangan berlagak seperti itu. Itu masih baru, bau kencur. Berani-beraninya ngomong. Ya, nah. Ya memang kamu lebih pintar, hafalanmu lebih banyak, tapi kamu itu sedikit makan garamnya. Masih banyak yang tua-tua dalam makan garam. Ya. Dan pengalaman. Usul apa begitu? Nah, yang tua dipersilakan dulu. Tafadhal, yang tua. Yang muda. Contoh yang lain. Saat itu Rasulullah ketika bermajlis dengan para sahabat menjelaskan tentang sebuah pohon yang dijadikan sebagai permisalan untuk orang yang beriman. Tapi beliau enggak nyebut nama pohon itu, hanya menyebut ciri-cirinya. Siapa yang tahu pohon apakah itu? Saat itu yang hadir banyak sahabat-sahabat kibar, sahabat-sahabat senior. Di situ ada Ibnu Umar yang usianya paling muda. Ibnu Umar tahu jawabannya, tapi dia enggak jawab. Kenapa? Dia terdidik dengan sopan santun yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hanya Rasulullah menjawab, itu adalah pohon kurma. Pohon kurma itu adalah pohon yang dijadikan permisalan untuk sifat-sifatnya orang yang beriman. Nah, pohon kurma itu semuanya bermanfaat. Buahnya, pohonnya, dan lain-lainnya. Nah, barfiku. Nah, Ibnu Umar lapor ke bapaknya, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Bi, aku sebetulnya tahu jawabannya, tapi enggak tak jawab, banyak yang lebih tua. Kata Ibnu Umar, seandainya kamu jawab saat itu, kamu pasti akan dapat pujian dari Nabi, dan aku lebih senang engkau dipuji Nabi daripada mendapatkan unta merah. Ya. Ya, itu. Tapi Ibnu Umar tidak melakukannya. Ya. Di Umar akan bangga anaknya bisa jawab dapat pujian dari Nabi. Bakal lebih senang daripada mendapatkan hadiah unta merah. Tapi tidak dilakukan oleh Ibnu Umar. Kenapa? Adab. Adab. Adab. Kabir. Kabir. Ingat, artinya kabir. Kabir itu dilihat kasusnya. Kalau kasus macam ini ya, yang tua yang bicara. Tapi kalau kabir, kabir menurut bahasa ya, bacalah takbir gitu. Allah Akbar, Allah Akbar gitu ya. Itu lain ya. Nah, jadi bahasa Arab itu punya makna yang banyak, tapi dalam kasus ini kabir-kabir ialah yataqallam al-akbar, ndaknya yang paling tua yang bicara. Taip. Kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, hendaknya tidak melanggar perjanjian walaupun dengan orang-orang kafir. Kecuali jika diketahui adanya pelanggaran dari orang-orang kafir, maka perjanjian dianggap batal. Ini kasusnya ini. Pada saat perang Khaybar, Kaum muslimin menang. Sebagian penduduk Khaibar itu ada yang masih kafir. Hanya mereka mengambil kesepakatan, perjanjian bersama Rasul SAW. Nah, untuk tidak saling membunuh. Tidak boleh saling menyerang. Maka kaum muslimin pun sepakat dan tidak melanggar kesepakatan. Ternyata mereka melanggar kesepakatan itu, membunuh kaum muslimin. Di antara yang jadi korban ialah siapa ini? Abdullah ibn Mas. Abdullah ibn apa ini? Sahal. Nah, kalau sudah ada yang melanggar, maka kesepakatan tersebut dianggap batal. Tapi kalau orang-orang kafir tadi masih memegang kesepakatan, maka kaum muslimin tidak boleh melanggar perjanjian kesepakatan. Nah, apalagi kalau kesepakatan atau as-suluh itu sesama kaum muslimin, maka boleh. Adapun yang suka melanggar as-suluh itu ialah al-munafiqun. Orang apa ini? Munafik. Iza ahada ghadara. Orang munafik itu kalau bikin kesepakatan, dia yang biasa melanggarnya. Nah, ya sepakat islah itu, tapi dia melanggar, munafik. Cirinya apa ini? Munafik. Barakafik. Hadis berikutnya. Al-hadis as-sani wal khamsun wa thalathumi'ah. Hadis yang ke-352. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina rajulaini min qatla Uhudin, yakni fil qabri. Dari sahabat yang mulia Jabir, semoga Allah taala meridhoinya, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan dua jenazah korban perang Uhud dalam satu liang kubur. Tsumma yaqul, kemudian beliau bersabda, ayyuhuma aktsaru ahdan lil Qur'an. Siapa di antara dua jenazah ini yang paling banyak hafalan Qur'annya? Fa idza usyira lahu ila ahadihima qaddamahu fil lahdi. Jika ditunjuk siapa yang paling banyak hafalannya, maka beliau pun meminta untuk didulukan, dimasukkan dalam liang lahatnya. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, hadis ini juga terkait dengan bab mendahulukan orang yang apa ini? Berilmu. Sampai dalam masalah penguburan jenazah. Dua jenazah dalam satu liang kubur. Maka yang didulukan ialah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Ini juga menunjukkan faedah bahwasannya di antara ciri orang yang berilmu itu ialah memiliki hafalan Al-Qur'an. Memiliki apa ini? Hafalan Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, boleh mengubur lebih dari satu mayat dalam satu liang kubur dalam keadaan darurat. Kalau bukan darurat, enggak boleh. Darurat itu saking banyaknya yang mati, lahan kuburannya sempit. Seperti kasus perang Uhud, korban di kalangan kaum muslimin mencapai 70-an orang, ya. Lahan sempit untuk kuburan, sehingga satu lubang 2 orang, 3 orang, begitu, ya. Nah, atau kalau korban gempa atau yang lain, Tapi kalau tidak darurat enggak boleh. Ya. Nah, itu enggak boleh. Sendiri? Sendiri. Baik. Dengan demikian ya hadirin sekalian, asakumullah, kita sudah sampai hadis yang ke-352. Insyaallah hadis berikutnya akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Ya sarwah umarana subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.